Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata sambutan dari Bapak Muhammad Wahyudin mewakili takmir Masjid Baitul Muttaqin Kecamatan Kejobong, singkat, padat, mantap. Alhamdulillah, banyak-banyak terima kasih mari kita haturkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat hingga bisa terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Terkhusus adalah takmir masjid. Lebih khusus lagi beliau selaku ketua, Bapak Haji Kusrin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah dan rahmat untuk beliau. Hadirin yang berbahagia, ketika pertama kali Islam disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya menjadi penghapus dahaga, menghilangkan haus. Masyarakat ketika itu hidup dalam ketidaktenangan, jauh dari keteraturan. Permusuhan itu biasa. Pertengkaran sehari-hari disaksikan. Kakak dan adik, bapak dan anak, sampai pada tingkatan pertumpahan darah, perebutan harta, perang antar suku, menjadi tradisi. Nah, dari sekian banyak masyarakat yang hidup ketika itu, tidak sedikit yang merindukan suasana tenang, keadaan yang damai dan menyenangkan. Islam datang mengajak untuk ayo sama-sama hidup tenang. Mari kita ciptakan masyarakat yang tentram dan damai. Maka sambutan itu luar biasa. Walaupun awal mula masih banyak yang menentang, tapi faktornya karena belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tapi yang menyaksikan secara langsung, oh ternyata Islam tuh begini ya, indah banget. Sebelumnya yang didengar itu cuma Islam tuh begini, Islam tuh begini, jelek pokoknya. Suatu saat para sahabat menangkap, yang ditangkap seorang tokoh yang membenci dan memusuhi Islam. Tertangkap orang itu. Termasuk tokoh besar di negeri Yamamah namanya. Tokoh itu bernama Thumamah bin Uthal. Tangkap. Dibawa ke kota Madinah. Dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Thumamah beserta para pengikutnya, Thumamah dengan masyarakatnya, itu menunjukkan kebencian dan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menghalang-halangi Islam itu tersebar. Tertangkap, dibawa, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Masukkan ke masjid, ikat dia di tiang. Karena masjid Nabi Muhammad SAW ketika itu ada tiang. Konstruksinya masih sederhana. Diikat di tiang. Tiap pagi, tiap petang, Nabi Muhammad SAW datang menjenguk, tanya kabarnya, sehat kabarnya. Sementara Thumamah masih dalam keadaan emosi. Muhammad, nek arep mateni pateni bae, begitu bahasanya. Begitu masih agak pripun nggih, radi sombong. Nek kowe pengen mateni ya pateni bae aja dikae begini. Tapi kalau begitu sikapnya. Tapi Nabi Muhammad cuma senyum. Sehat kan, sehat. Thumamah bin Uthal diperlakukan seperti tamu agung. Bukan seperti yang ditangkap, ditawan seperti zaman sekarang, diludahin, tuh. Begitu. Disiksa, diinjek kakinya. Ditusuk dengan benda-benda tajam kulit tubuhnya. Dibiarkan kelaparan. Disekap di tempat yang pengap. Gelap. Bukan. Diikat di tiang masjid. Ini. Bukan seperti musuh Thumamah diperlakukan. Bukan. Kados tamu agung, Pak. Kados tamu agung ya, Pak. Sanes musuh. Bukan. Daharanipun, unjuanipun, Masya Allah, persis tamu agung. Bukan sisa-sisa makanan diberi, bukan. Betul-betul makanan, minuman dimuliakan, dihormati seperti tamu agung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, sudah, lepaskan dia. Kaget. Musuh. Pentolannya lagi. Musuh loh ini. Musuhnya bukan etok-etok. Boten apa? Rahasia-rahasia. Boten terang-terangan memusuhi. Tapi kok malah dilepas gitu loh. Lenyekel kangelan. Iya kan? Sudah ketangkap malah dilepas. Lepaskan. Penuh senyum itu Nabi Muhammad. Lepaskan dia. Thumamahnya yang kaget. Loh, kepriwe sih jane? Kok malah dilepas. Bayangannya kan dieksekusi. Dipenggal kepalanya. Boten. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita bahwa hidup ini harus didasarkan cinta kasih, kedamaian, dilepas. Thumamah bin Uthal setelah dilepas langsung mencari sumur, mandi bersih, masuk lagi masjid di hadapan Nabi. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam, masya Allah, masuk Islam, Pak. Dengan apa? Ketulusan, penuh kesadaran, bukan dipaksa, bukan takut, masuk Islam. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama 3 hari 3 malam Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ingin memperlihatkan kepada Thumamah, ini lo kaum muslimin. Nggih. Tigang dinten berturut-turut nggih. Enjing siang sonten dalu dan itu. Piyambakipun Thumamah menika nggih namung mersani kaum muslimin salat, guyon, bercanda. Oh, diiket di tiang masjid sih, ya kan? Mirsani kaum muslimin kompak, sofi pun rapat, menawi walal balin, amin, ramai, masjid gemetar, amin, ya kan? Panjenenganipun mirsani kaum muslimin menawi kepanggih setunggal sederek. Assalamualaikum. Bahkan mau anakoh pipi kanan, pipi kiri. Piyambake pun mboten nate mirsani, kok gelut. Ya kan? Misuh-misuh. Menapa suarane? Mboten. Kados masyarakat ingkang biasa. Nah, sahabat Thumamah ketika itu akhirnya masuk Islam. Kenapa? Oh ternyata orang Islam tuh begini. Lah bayanganipun Thumamah, wong Islam ki ganas, ya kan? Bengis, buas. Ternyata mboten. Oh, gini. Anek ngene mlebu Islam aku. Kalau seperti ini saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Sebab menapa? Menyaksikan secara langsung umat Islam itu kehidupannya luar biasa, kados satu bangunan. Setunggal kalian sanesipun saling menguatkan. Ageng alit besar kecil mboten wonten ingkang dipun remehke, mboten wonten. Ya. Walaupun namung rang setunggal, walaupun namung apa, gandul kunci pintu, saling menguatkan. Genteng setunggal mawon, genteng setunggal niku fungsinya luar biasa. Cobi panjenengan bayangke menawi dalemipun panjenengan gentenge setunggal bocor, lajeng mboten didandosi, mboten ditambal, mboten di ganti, rusak pak, padahal namung setunggal genteng mboten sakit kok, alah meng siji bae kok gak bisa, genteng satu terbuka, pecah, hujan turun, air kena eternit, meresap meresap meresap, banyak jamur, runtuh usuknya yang terbuat dari kayu glugu, karena gentengnya terbuka, kena air. Mestinya 10 tahun tasih kiat niku gangsal tahun pun remuk grobyuk. Gitu. Enggak bisa diremehkan. Dalam kehidupan kaum muslimin setiap muslim itu harus dihormati. Tidak boleh diremehkan, tidak boleh dihina. Walaupun cacat, meskipun lumpuh, meskipun fakir miskin, meskipun nyuwun sewu, orang gila. Dalam agama kita tidak boleh dihina, tidak boleh diremehkan. Lah wong edan sih fungsinya apa? Kan itu. Orang gila manfaatnya apa? Kadang-kadang orang gila itu malah dijadikan bahan mainan. Kasihan. Islam mengharamkan seperti itu. Enggak boleh walaupun dia gila. Fungsinya apa? Bersyukur dia. Karena gila gak ada hukum yang berlaku untuknya. Iya kan? Satu. Kita ini sing repot. Kedah tanggung jawab benjang wonten alam akhirat. Sing mbok lakoni apa, yang kamu ucapkan apa, diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau orang gila, rufi'a anhul qalam, boten kecatet. Oh, tidak waras. Tapi terus manfaatnya apa buat kita? Supados kula panjenengan sami sageta bersyukur. Lihat orang gila, alhamdulillah cek waras. Amin. Ya kan bersyukur. Lihat orang gila nyuwun sewu. Boten ngagem pakaian. Alhamdulillah. Aurat kita terjaga. Lihat orang gila makan dari sampah. Alhamdulillah. Kita masih bisa memilih. Sehingga kula panjenengan sami saged bersyukur. Alhamdulillah. Makan, alhamdulillah, makannya masih bersih. Lihat pakaiannya, mboten ganti-ganti. Niku mawon, niku mawon. Sampai sedereke berprasangka baik. Berprasangka baik. Nggih. Klambimu, bajumu apa dobel telu? Karena enggak pernah ganti, dikiranya tiga. Padahal saya satu. Mboten gonta-ganti. Alhamdulillah. Ingat orang gila tadi, masyaallah, masih punya keluarga, masih punya teman, masih punya rumah dan tempat tinggal. Alhamdulillah. Itu dalam kehidupan Islam, saling menghormati, saling memuliakan. Sehingga sahabat Thumamah, tokoh pentolan yang sebelumnya memusuhi Islam, jep, hati yang beku cair, hati yang kaku lembut. Sebelumnya benci menjadi cinta. Setelah masuk Islam, kata Thumamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh negeri yang paling aku cintai, inna abghadal biladi ilayya biladuk, negeri yang paling saya benci ya negerimu. Ada anda di situ, saya tidak mau tinggal di sana. Wajah yang paling saya benci adalah wajahmu. Tapi sejak sekarang, negeri yang paling saya cintai adalah negerimu. Wajah yang paling saya cintai adalah wajahmu. Masya Allah. Masuk Islam mas, cukup 3 hari 3 malam menyaksikan kehidupan kaum muslimin. Masya Allah, sholatnya, berdoanya, otomatis dalam apa, tigang dinten tigang dalu menika piyambakipun mireng mau'idzah ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu selesai sholat sering menyampaikan nasihat, mengajarkan. Kan otomatis dong diikat di tiang begini. Akhirnya dengar. Gitu aja. Otomatis apa? Mireng para sahabat maos Quran. Gitu. Baca Quran dengar. Al-Quran seperti ini. Masya Allah. Akhlak Nabi Muhammad SAW kados pundi. Piambai pun mersani, mireng, nyekseni. Begini tau umat Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hakul muslim alal muslim situn, iza lakitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam nate ngendika hak tiang muslim ingkang kedah dipun penuhi kalian muslim sanes niku wonten 6 perkawis. Ada 6 perkara. Itu hak kita, hak mereka sesama kaum muslimin. Idza laqitahu fasallim alaihi, nek ketemu salam, Luar biasa. Salam, sapa, ditegur, ngerurui. Itu kehidupan kaum muslimin, Pak. Kedahi pun mekaten. Tapi sayang, kehidupan seperti itu sudah jarang kita temukan. Kalau rumiyin zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kehidupan seperti itu hidup. Ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menikah, damel aturan-aturan. Menawi mengucapkan assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, pahalani pun kadah. Ingkang alit salam kagem tiang ingkang sepuh, yang muda harus mendahului salam untuk yang tua. Assalamualaikum Pak De, assalamualaikum Mbah. Gitu. Yang sedikit ngasih salam untuk yang jumlahnya banyak. Sama-sama ketemu di jalan, sama-sama berjalan, ini dua orang, yang sana 10 orang, yang sedikit mengucapkan assalamualaikum, perwakilan. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Masya Allah, ajaran Islam. Salam menikah, isini pun dungo. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan keselamatan, rahmat lan barokahipun saking Allah subhanahu wa ta'ala. Dungo mbah, saling mendoakan. Lah menawi salam menikah, urip, hidup. Sesama kita saling mendoakan, Allah paring berkah. Terus, lah tiap waktu, tiap saat, menawi kepanggih, sederek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menika, pun nate ngendika, nalikanipun Kanjeng Nabi dipun tangleti sahabatanipun, ya Rasulullah, ayul isla ayu khisalul islami khair. Duh Rasulullah, ajaran Islam sing paling apik niku nopo? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menjawab, tut'imut ta'am wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi Muhammad menjawab, kowe bagio panganan karo wong liya, ucapke salam karo wong sing mbok kenal apa sing ora mbok kenal. Masya Allah, ajaran Islam itu, Pak. Mengucapkan salam itu tidak hanya kepada yang kita kenal, yang belum kita kenal pun salam. Masya Allah, kehidupan seperti ini. Bukan ketemu di jalan pelototan gini. Apa? Ngapain telok-telok? Apa weh? Tawur dua desa. Masya Allah. Urusan apa? Pelotot-pelototan. Anak muda naik motor. Hung-hung. Sana juga. Hung-hung. Apa weh? Hung-hung. Sengke ngundang balane. Sengkana yang ngundang balane. Awas kowe, awas kowe. Tawuran dua SMA. Masya Allah. Itu tidak sesuai ajaran Islam. Kan itu. Seharusnya ketika ketemukan, greng-greng, greng-greng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari greng-greng, greng. Gitu. Langsung, ya kan. Niku temperaturnya langsung mandap. Gitu. Tapi, gitu. Salam. Assalamualaikum sambil senyum. Karena Nabi Muhammad bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walau antal ka akhaka biwajhin talq, meskipun kamu ketemu saudaramu dengan wajah tersenyum dan berseri-seri. Ya kan? Kalau itu dipraktikkan kinten-kinten tawuran teseh wonten napa mboten, Mas? Pripun, Mbah? Menawi dipun praktekaken, nggih. Pon lampai menawi kembak nopo kepanggih sinten kemawon jenengan tepang boten tepang pokoke menawi kepanggih assalamualaikum mas kalih senyum pripun kabare nggih sae mbah gitu kinten-kinten wonten tawuran napa boten mbah boten boten estu boten tawuran itu sebabnya itu kok Karena pelirik-pelirikan, pelotot-pelototan kok, ejek-ejekan, disambut dengan ejekan lagi, tawur. Kan itu. Mungkin sing nyon sewu, ingkang sepuh pamong-pamonge, bukan yang melerai malah maju sik, nanti kalau udah ribut nanti kita yang turun. Lah. Kenapa? Karena ternyata masa mudanya juga seperti itu pamongnya. Alhamdulillah saat ini pun boten. Karena Islam mengajarkan untuk kita untuk tidak hidup seperti itu. Ini harga diri. Lah, harga Islam lebih tinggi. Kok harga diri? Harga Islam lebih tinggi. Harganya sabda Nabi Muhammad SAW, tuntunanipun Kanjeng Nabi, lebih tinggi. Kan itu. Kalau kita assalamualaikum, waalaikumsalam, piye Kang, sehatlah. Yes. Setiap kali kita pripun Pak D, nggih, Mbak. Beda SMA, SMA 1 sama SMA 3 misalkan. Ketemu lihat bednya SMA loro ya, apa SMA 3. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum. Iya kan? Enggak bakal ada tawuran. Tapi kalau lihat SMA 3, SMA 3. Bandem, bandem. Mohon itu. Lempar, lempar, lempar. Puk, siapa? Udah. Masyaallah. Betapa butuhnya kita. Betapa hausnya masyarakat kita dengan ajaran-ajaran seperti ini. Ini jalan kebahagiaan. Wong judulnya jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kalau mau bahagia, simple, sederhana. Orang butuh biaya, gratis, bukan kedah damel proposal. Ini untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman. Ini perlu dia buat acara seperti ini. Berapa? 30 juta. Astagfirullah, duit suka ngendi ya. Yang gratis-gratis mawon lah, ya kan. Ketemu salam. Ingkang nomor kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Nek kowe diundang sedulurmu, sambut. Diterima? Iya. Usahakan menghadiri undangan. Usahakan itu. Itu hak seorang muslim. Undangan sudah diberikan, yang diundang tidak datang. Niku krause wonten manah. Ono apa ya? Kok ora teko? Jangan-jangan gek-gek ana apa sih? Mangke prasangka-prasangka buruk muncul. Setan masuk. Ya ora seneng karo kowe. Setan kuwi sing bisiki. Tega banget. Kalau diundang datang. Kalau misalkan menawi panjenengan boten saged ngerawuhi, nggih. Kalau ambali sepindah malih, menawi panjenengan boten saged ngerawuhi undangan, mbok ya izin pemberitahuan. Subatus boten wonten prasangka-prasangka. Menawi undangan misalipun undangan nggih, undangan walimahan akad nikah ijab kabul dinten Senin. Contoh. Panjenengan mboten sakit ngrawuhi, lah Senin niku masuk kantor, Ji. Nggih. Mbok panjenengan menika nggih silaturahim. Saderengipun dinten Ahad napa dinten Sabtu, malam Ahad, malam Sabtu pun monggo. Dinten menapa ingkang panjenengan pilih silaturahim. Pak, nyuwun sewu, benjang dinten Senin kula mboten saged sowan, mboten saged nderek acara ingkang panjenengan undang. Estu kula wonten acara. Kan enak seperti itu. Luar biasa. Mudah sekali. Kalau memang tidak bisa menghadiri, jangan as biasa, teka yo teka, orang teka ya biasa. Oh jangan, itu Islam mengajarkan wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang penuhi undangannya. Menawi tebih undangane pun saking Ternate. Ternate. Ternate niku pundi, Pak? Maluku. Nggih. Ampun tebih-tebih lah Surabaya. Kejobong sampai Surabaya, masyaallah. pun bayangke tebihe perjalanan kesel saya he ora mampu nyong yang wis tua he. Nggak bisa. Tapi kan sederek wonten nang Surabaya. Surat undangan dikirim lewat Tiki nopo JNE. Loh, nopo kantor pos lah milik negara. Dikirim sampai ke Jobong. Nggih, kepada Bapak Muhammad Wahyudin. Takmir Masjid Besar Baitul Mutakin ke Jobong. Alamatnya karena sedereknya enggak tahu. Enggak tahu alamat yang pundi, pokoknya alamatnya Masjid Besar Baitul Mutakin ke Jobong. Mesti ketemu wong takmir di sana kok. Sampai surat undangannya. Nyuwun sewu Pak Muhammad Wahyudin nggih. Ternyata Bapak kita, Bapak Muhammad Wahyudin mboten saged ngrawuhi gitu. SMS napa telepon, Pak D, nyuwun sewu, kula mboten saged napa nggih, pripun nggih mboten saged. Aduh, pripun nggih isin kula kan gitu. Mboten saged memenuhi undangan. Oh nggih mboten napa-napa, Lek. Ngene kan tadi kan mainnya Pak D ya kan. Mboten napa-napa, Lek Wahyudin. Nggih. Ingkang paling penting niku dunganipun pangestunipun panjenengan nggih mugi-mugi sudah alhamdulillah selesai. Lho itu Islam mengajarkan. Sehingga kehidupan itu Masya Allah tenang, damai, harmonis. Tidak ada prasangka-prasangka jelek. Perkawis ingkang nomor 3 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika wa idza istansahaka fansahu. Kalau saudaramu datang minta nasihat, beri nasihat. Kalau minta saran atau masukan, beri masukan dan saran. Jangan ditolak, aja nyong lah. Nyong ora duwe ilmu ne. Kalau minta nasihat karo ustad kanalah, aja karo nyong. Masya Allah. Ya beri nasihat. Nasihat yang sifatnya umum. Dia datang itu ingin dibesarkan hatinya. Dia datang karena percaya kepadamu. Dia datang karena ingin dibantu. Walaupun dengan kata-kata. Bahkan kita sadar. Dia tahu kita gak bisa bantu. Ngerti jane. Kita gak bisa bantu. Tapi dia datang. Paling gak disupport dengan kata-kata. Cukup kita makan lah. Kita mengatakan. Masya Allah. Aku merasa ikut sedih. Kan gitu dia punya masalah nih. Dia punya masalah. Misalkan apa namanya? Durennya dicolong uang, misalnya kan. Iya kan? Dia punya pohon durian udah banyak, paginya lho, pada ning ndi ya? Dicolong, sedih banget. Karena apa? Panenan pertama, Pak. Udah dirawat bertahun-tahun siap panen, ya kan. Pagi-pagi, isuk-isuk, injing-injing, lho, durene sindi ya? Astagfirullah dicolong uang apa ya? Sedih. Datang ke kita. Mas, aku sedih mas. Jaluk nasihat. Aja karo nyong, nyong be sedih pada. Ya tidak, kita harus saling menguatkan. Kita langsung hadir sebagai seorang teman. Kita kemudian tampil sebagai seorang sahabat. Sedihnya ngapa? Sedihnya kenapa? Durene nyong dicolong uang. Masya Allah. Nyong ya melu sedih kalau seperti itu. Sabar. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Aja dungakna ala karo wong sing nyolong. Aja didungakna sikile ceklek aja. Ya kan kita kasih nasihat. Wong dia datang minta nasihat. Kadang-kadang orang karena emosi. Mudah-mudahan sing nyolong kakinya patah. Mudah-mudahan yang nyolong tabrakan. Ampun mbak. Jangan seperti itu. Didoakan supaya dapat hidayah. Barangkali dia yang nyolong itu seumur hidup belum pernah makan durian. Berarti kita sudah membantu, gitu? Nulung sederek ingkang bereng nate ngraosaken durian. Alhamdulillah. Berarti sing tak tanem ono manfaate. Gitu? Barangkali saudara kita itu lagi butuh duit. Anaknya di rumah sakit, bingung le biayai kepripun. Mikir ke duren kaya siji 50.000 10 pun pinten 500.000 anak jutane lah 500.000 untuk biaya rumah sakit. Alhamdulillah durene nyong bermanfaat. Kan begitu. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala pun. Kan kita ngasih nasihat itu, sabar. Bisa bae wonge lagi susah. Mungkin saja lagi ini. Belum tentu panenanmu itu manis. Kan itu. Jal bayangna. Mas Arifin guyu. Jal bayangna. Sudah menanam duren susah-susah, dirawat sampai bertahun-tahun, siap panen, diarep-arep, dipun ngajeng-ngajeng, ternyata pas dipanen anyep. Jal. Perasaannya gimana itu? Hancur lebur, patah-patah hati ini. Gitu. Alhamdulillah, kan cara berpikirnya positif mawon. Itu kan primun, Pak. Oke. Okay. Ahli ini, gih. Ahli. Mboten apa-apa. Engkang petugas ngurus sound, suara, supaya bisa lebih jelas pahalane. Gih, pahalane kata. Amin gitu. Bantu jamaah saged midhangetaken. Jelas. Tapi nek misale suara mboten, nah, nggih. Okay. Mugi-mugi Allah paring berkah. Nggih. Amin. Dimajukan mboten iki? Oh, nggih. Sampai mana tadi? Duren. Oh. Saudara kita datang minta nasihat. Nabi Muhammad SAW memberikan pesan, fansohu, nasihati dia, berikan saran. Nah, jangan ditolak, enggak boleh. Wah, orang salah, gih. Enggak salah, datang ke saya minta nasihat, atau saya juga butuh nasihat. Ampun, posisinya bukan seperti itu. Dia itu sedang perlu teman, perlu dorongan. Jangan malah didorong sekaligus jatuh, jangan. Dia datang sedih, ana apa? Insyaallah. Nyong bayar utang ditagih karo wonge. Jangan bilang nyong bayar utange opah. Itu keliru. Nyun sewu, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau ada saudara kita datang minta nasihat, minta masukan gitu, aku diutang, sing ngutangi nyong nagih. Masyaallah. Oke, apa sithik? Ya jane ora terlalu akeh. 2 yuta. Kok ngutang? Anakku loro. Saya enggak punya uang ingin yang ngutang. Ini udah ditagih jatuh tempo. Ikan, ini ada 300.000. Nyong duwene mung 300.000. Masyaallah. Sing sabar atau gini aja, minta kepada yang memberi hutang itu untuk memberi waktu yang lebih panjang lagi. Kan kita ngasih masukan. Jadi kita juga punya utang. Iya kan? Tapi Nabi Muhammad memberikan arahan untuk kita, kalau ada saudara datang minta nasihat, beri nasihat. Minta saran, kasih saran. Minta masukan, kasih masukan. Jangan ditolak, aja nyong kae bae, kae. Ya belum tentu dia percaya, belum tentu dia merasa nyaman. Dia nyamannya dengan siapa? Dengan kita. Alhamdulillah, jangan ditolak. Ini ku nomor pinten, Mas? 3. Perkawis nomor pinten? Sekawan. Nabi Muhammad ngendika, wa idza atasa fahamidallaha fasyamidhu. Kalau ada orang bersin, waing hacim gitu bunyinya. Terus dia mengucapkan alhamdulillah. Doakan yarhamukallah. Yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu kehidupan kaum muslimin, saling mendoakan. Setunggal kalian sane saling dungakan. Menawi bersin, alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Karena bersin itu nikmat. Ya kan? Nikmatnya pol. Gitu. Cobi menawi tiang mboten saged bersin, operasi pinten juta. Berapa juta itu? Itu mekanisme tubuh. Justru tanda orang sehat. karena tubuhnya menolak benda-benda asing, virus, bakteri. Alhamdulillah. Sedherekipun ingkang mireng dengar mendoakan yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah petunjuk untukmu dan juga menjadikan kondisimu juga baik. Masyaallah. Saling mendoakan, bukan saling mencela. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling memfitnah. Bukan saling melaporkan ke polisi. Yang ini buat laporan ke reskrim, yang sana buat laporan ke reskrim, ini berita hoax, yang sana pencemaran nama baik. Waduh, isinya cuma laporan, laporan, laporan, laporan, laporan. Saling mencerca, saling menjatuhkan. Itu dia begini, dia begini, dia begini. Yang sana begini, begini, begini. Aibnya diumbar, cacat celanya diceritakan, direndahkan. Masya Allah, sedih Pak. Kita harus sedih. Karena apa? Ajaran Islam tidak seperti itu. Ajaran Islam itu justru saling mendoakan. Saling mendoakan. Nomor 5, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, jenguk. Kalau saudaramu sakit, jenguk. Yang dijenguk itu bukan hanya yang satu pengajian, Mas. Nek sak pengajian dijenguk, nek tonggone orang melu ngaji, sampai pulang dari rumah sakit nggak tahu kalau tetangganya sakit. Astagfirullah. Di pengajian nggak pernah loh diajarkan seperti itu. Apa pernah? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Iki jare ikhwan ana sing lara, di mana? Rumah sakit Wonosobo. Yo tilik yo. Dari sini ke Jombang berangkat ke Wonosobo. Tanggane dewek lho, sa RT cuma di puskesmas ke Jombang. Puskesmas mana, Mas? Ini. Iki kan satu RT di puskesmas ke Jombang. Enggak tahu kalau tetangganya sakit. Astagfirullah. Padahal Nabi Muhammad sudah mengajarkan kalau sakit dijenguk, tetangganya dijenguk. Orang sakit itu kan mentalnya jatuh, perlu dibesar-besarkan hatinya. Sedang sedih, harus dihibur, jenguk. Sesama kaum muslimin begitu. Sesama kaum muslimin begitu. Diberikan oleh-oleh, diberi hadiah, dikasih uang untuk meringankan biaya perawatannya. Didoakan. Keluarganya didukung dan dibesar-besarkan hatinya. Enggang sabar Pak D. Kan itu. Menawi panjenengan sabar, derajatipun panjenengan pun tingkataken. Tambah mulia. Menawi sabar surga Pak D. Iya kan? Menawi sabar kesalahan-kesalahan lan dosa niku dipun hapusaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang gerah mboten namung panjenengan, ingkang gerah niku kathah. Ingkang langkung parah niku nggih kathah. Panjenengan alhamdulillah tasih sugeng lho putune, putrane. Nggih, Mas, matur nuwun. Kan seneng seperti itu. Wong itu ajaran Islam. Tilik bareng-bareng. Monggo, alhamdulillah. Apalagi kalau yang sakit RT-ne. Sampai orang ngerti jan kebangetan. Lurahe. Lurahnya sudah 5 hari di opnam baru tahu. Taunya malah dari orang lain. Lurahmu sedang dirawat di rumah sakit ya. Apa iya? Loh. Padahal bukan warganya malah tahu. Isin. Halo. Kita hidup itu harus sosial. Kita hidup itu harus saling kenal. Apalagi satu lingkungan, apalagi satu komunitas, satu desa. Kita hidup itu harus sensitif. Oh, ini kok berapa hari gak kelihatan? Kemana ya? Tanya sama tetangga. Lurai Sinti biasanya sholat bareng tapi gak kurang kelihatan. Sakit. Oh sakit, kapan dijenguk? Gitu. Kalau bisa kita yang memotori, kita yang mempelopori. Ayo, tak carikan mobil gratis ke rumah sakit Purbalingga. Cari mobil, sewa, kita yang nyewa, bensin, supir. Iya kan? Kapan? Nanti sore. Karena jam besuk itu jam 5 sampai jam 7 malam. Gimana mboten? Rumah sakit Purbalingga kan itu juga, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Udah mobil disiapkan, beli air mineral gelas, ya kan? Beli gorengan, tempe goreng, tahu goreng, ya kan? Berangkat, udah penuh. Nih minumannya, makan. Kita yang mempelopori, menjenguk Pak Lurah. Nah, itu contoh. Jenguk orang sakit. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Setiap hari itu keliling. Karena beliau pemimpin yang baik. Keliling siapa yang sakit, dijenguk. Yang nomor terakhir, Nabi Muhammad bersabda, wa idza mata fatba'hu. Kalau saudaramu meninggal dunia, ikuti proses penyelenggaraan jenazahnya. Ikut memandikan kalau bisa. Ikut mengkafani kalau memungkinkan. Sholatkan. Jangan cuma datang nyumbang pulang. Sholatkan. Karena yang diperlukan saudara kita itu sholat kita, doa kita. Ikuti sampai pemakaman. Kalau bisa ikut gali kuburannya, gali kuburannya. Bisa ikut ngangkat kerandanya, angkat kerandanya. Kalau bisa turun ke dalam liang untuk menerima jenazahnya, lakukan turun. Itu bentuk penghormatan terakhir kita untuk seorang saudara. Enam hal ini, enam perkawis menika, menawi kula panjenengan sami masyarakat kita sareng-sareng nindakaken nglampahi, yakin kehidupan menika indah, tenang, tentram, jauh dari permusuhan. Nah, karena sebab-sebab seperti inilah banyak orang masuk Islam. Apalagi di akhir-akhir hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau saksikan orang itu masuk Islam berbondong-bondong dari semua penjuru masuk Islam semua. Kenapa? Ingin hidup tenang, ingin hidup tenteram, ingin hidup damai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika pertama tiba di kota Madinah, nggih, nalikanipun panjenenganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih dumugi kota Madinah pertama kali, niku masyarakat kota Madinah sami menyambut rame dito sing jenenge Muhammad. Dito sing jenenge Muhammad. Karena saat derenge pun namung cerita-cerita Muhammad. Ingkang sampun masuk Islam rindunya menggebu-gebu. Ingkang dereng masuk Islam penasaran. Termasuk seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sampai di kota Madinah, pendeta Abdullah bin Salam melihat, falamma ra'aitu wajhahu tabayyana annahu laisa bikadzab. Dari jauh saya lihat wajahnya, yakin yang namanya Muhammad itu bukan pembohong. Kenapa? Karena isunya Muhammad itu pembohong. Isunya begitu. Tapi lihat, masa orang seperti ini tukang ngapusi? Oralah. Diikuti terus, rame, disambut. Ketika itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan khalayak umum. Nabi Muhammad mengatakan, ayuhan nas, wahai segenap manusia, afshus salam, tebarkan salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, saling berbagi makanan. Jangan egois, jangan mikir diri sendiri, enggak peduli temannya lapar, temannya haus, dia enggak perhatian tetangganya masih ada yang lapar. Belum sempurna iman seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia kenyang, tetangganya masih ada yang lapar. Belum sempurna imannya. Lihat kanan kiri kita. Jangan pelit urusan makanan. Karena makanan enak, nunggu ketika orangnya sudah pada sepi, pada pulang, ayo dibuka yuk. Giliran masih rame, rapat di masjid, ada makanan enak misalkan, ditok nasi aja. Minta nih pada Bali, masya Allah. Pak, ajaran Islam boten kados mekaten, Pak. Nabi Muhammad mengatakan ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfi tsalatsah dan seterusnya. Makanan untuk satu orang bisa mencukupi dua orang. Makanan untuk dua orang bisa mencukupi empat orang dan seterusnya. Berkahnya yang kita cari. Berkahnya yang kita cari. Ya. Kalau kita di atas bis, di atas kereta, di terminal, di dalam sebuah kantor, antri, kita lapar, punya roti, jangan dimakan sendiri, tapi ditawarkan ke kanan dan ke kiri, Pak monggo roti, Pak monggo roti. Kalau bisa jangan cuma ditawarin, langsung dikasih, monggo, Pak roti mau gak? Ya enggak gitu. Ya kan? Bukan malah dibalik, roti gak mau kan? Tuh. Wijan pelik banget itu. Waduh, parah itu parah. Jenengan nak mboten kersa to? Nggih, udah. Masyaallah. Tawarin. Yang penting kita sudah berusaha. Tapi kalau misalkan ditolak, jangan sakit hati. Karena ada himbauan dari kepolisian, jangan mudah menerima pemberian orang. Karena bisa saja pelakunya itu pengin gendam, pengen menghipnotis, mungkin dia takut ke siapa kenal bayo ora, ya kan? Boten Pak, boten. Monggo, boten. Kalau udah kelihatan ketakutan seperti itu ya jangan dipaksa Pak, kan itu. Onje, boten apa-apa sudah, jangan sakit hati. Kurang banyak. Oh, enggak. Sakit hati sudah, mungkin dia takut karena enggak kenal sama kita, ya kan? Mungkin senyum kita yang kurang tulus. Iya, mungkin juga. Yang penting kita jangan makan sendiri. Kulkas kita itu tiap minggu kalau diperiksa pasti ada yang layak dibuang. Makanan enak mau dimakan habis gak kuat, mau dikasihkan orang lain eman makanan enak, ya seminggu kemudian basi deh. Nah dibuang. Coba dibuka. Yang punya kulkas, ingkang panjenengan kagungan kulkas, kulo kinten nggih, sami kalian kulo, ngene. Ngene. Makanan harusnya bisa dibagi-bagi, eman, eman, eman. Ada lagi saking pelitnya makannya di dalam kamar mandi. Astagfirullahalazim. Biar enggak ketahuan orang. Itu kadang-kadang oknum santri seperti itu. Pernah nyantri sih. Tapi tidak pernah melakukan seperti itu. Makanan masuk kamar mandi, kerannya dibuka, supaya buka plastiknya tidak bunyi. Dan pengalaman banget ya. Yakin ada yang merasa nih. Sampai pelit seperti itu, disimpan sampai busuk. Masya Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad. At'imut ta'am, berbagi makanan. Berbagi makanan. Yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, sambung silaturahmi. Silaturahmi itu disambung, dijaga, cari Jangan sampai putus. Yang terlanjur putus, sambung. Itu ajaran Islam. Luar biasa. Jangan terbalik. Setelah ngaji, malah jarang silaturahmi. Astagfirullah. Kayak ajarannya siapa lah. Harusnya setelah ngaji, sering derek pengaosan, silaturahminya tambah kuat. Bukan, aduh, saudaranya orang awam, Tat. Emang orang awam bukan saudaramu? Emang kalau awam itu kemudian putus hubungannya? Enggak kan? Justru disambung, diajak. Dengan kita datang silaturahim, tertarik dia untuk, ayo belajar agama. Kan itu. Kalau dulu cuma dolan, cuma, hey, kabarnya sehat, bablas. Ini sekarang setelah ngaji, datang lebih lama sambil bawa oleh-oleh buah. Pak D, ini nonton segede rezeki. Apa we? Duren. Contohnya duren terus ya. Musim duren misalnya. Oh iya, masuk. Besok lagi, seminggu lagi datang. Kita bawa anak-anak silaturahmi ke rumah Pak D, ke rumah Bu D, ke rumah Pak Le, ke rumah Bu Le. Tuh Pak D, salim. Cium tangannya. Kita suruh sama anak kita. Sana. Itu Pak D, itu Bu D. Nih, oleh-oleh buat Pak D. Pak D, ada oleh-oleh. Nah, gitu. Anak kita yang disuruh kasih oleh-oleh. Berapa kali? Akhirnya Pak D kita tanya, kok gue berubah ke saya ini? Berubah. Berubah pripun Pak D? Tambah HP. Ya, ngaji Pak D. Ya. Ini ngaji ya seperti ini Pak D. Ngajimu neng di. Neng timbang Pak D. Oh, berarti apa? Ya pisan-pisan Pak D pengen melu lah. Monggo. Bukan malah dulunya silaturahmi setelah ngaji gak pernah datang setahun. Sampai ditanya, kue kerja neng luar Jawa kabar berwe? Lalu kenapa sih? Kue kayaknya setahun loh orang dolan neng gonku. Kan itu. Malah ngajimu neng di. Neng timbang Pak D. Oh, ditimbang itu diajarin kayak gitu ya. Kalau udah ngaji kemudian putus silaturahmi ya. Masya Allah. Itu ajaran Islam, Pak. Wasilul arham. Sambung silaturahmi. Ini kalau sudah pembagian makanan, tanda-tanda waktunya habis. Tenang, Pak. Tidak ada yang terzalimi, insya Allah. Yang keempat, pesan Nabi Muhammad. Itu pertama kali sampai di kota Madinah loh. Yeah, dapat jatah juga loh. Itu baru sampai di kota Madinah. Itu kan kesan pertama. Pesan pertama. Kesan dan pesan pertama. Yang keempat, Nabi mengatakan wasallu billaili wan nasuniyam. Itu pesan juga dari Pak Takmir, Pak Muhammad Wahyudin. Tidur gasik, tangi gasik. Nah, itu tadi. Itu juga pesannya Nabi. Nabi mengatakan wasallu billaili wan nasuniyam. Kalau malam hari bangun salat ketika yang lain tidur lelap. Kata Nabi, kalau empat hal ini dilaksanakan, tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga dengan penuh kebahagiaan. Insyaallah. Nyun sewu, itu tadi kalau kita ringkas dan kita simpulkan, itulah ajaran Islam. Jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena yang melakukan seperti ini, ingkang nindakaken sabda-sabdanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika tadkhulul jannata bisalam, kowe bakal mlebu surga. Kalau ingin masuk surga, itu caranya. Iya kan? Tebarkan salam, assalamualaikum. Semampunya. Ya, secukupnya. Jangan berlebihan. Dari sini sampai Purbalingga kecepatan 20 km per jam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di lampu merah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Kita naik motor, samping kita mobil kacanya didodok. Ada apa, Pak? Assalamualaikum. Iya, itu dikarani orang gini. Makanya saya bilang tadi secukupnya. Sewajar. Semampu kita sudah, paling tidak di lingkungan ya. Di lingkungan, di RT kita, di kampung kita, ketemu di masjid, ya kan, ketemu di masjid. Maka panjenengan kalau misalkan nyun sewu rawuh wonten masjid besar Baitul Muttaqin, ya kan, kita berasal dari luar, masuk ke sini salam kepada jamaah di sini, ucapkan salam kepada pemuda-pemuda di sini, ucapkan salam kepada takmir-takmir di sini, salam Pak, assalamualaikum Mas, jabatan tangan, guyub, ya, guyub, rukun, indah. Kalau kehidupannya seperti itu, kalau memang demikian, maka jalan kebahagiaan dunia dan akhirat itu sudah terhampar di depan kita. Tinggal dijalani, dijaga, istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya meninggal dunia dalam keadaan seperti itu di atas Islam. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, tergambar jelas bahwa itulah ajaran Islam. Maka Islam mengharamkan, Islam menika mengharamkan Pak, mengharamkan apa? Sedaya kemauan engkang saged damel kekisruan, haram hukumnya. Menapa kemauan engkang saged menimbulkan perkelahian nopo pertumpahan darah, diharamkan. Menapa mawon ingkang saged menimbulkan rasa takut, haram hukumnya. Nabi Muhammad mengendika dalam hadis ingkang dipun riwayatkan Imam Tirmidzi, la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahu. Nabi Muhammad bersabda, tidak halal, haram hukumnya, tidak halal seorang muslim membuat takut saudaranya, membuat panik saudaranya. Hadis menika dipun ngendikaken Kanjeng Nabi terkait perkawis menapa. Wonten critanipun rombongan sahabat kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nembe wonten perjalanan, perjalanan tebih, safar. Dalu malam hari Nabi Muhammad paring dawuh istirahat, menginap di tempat ini, tidak perlu dilanjutkan perjalanannya, masih jauh. Kemah dibuat, tenda dipasang, semuanya istirahat, jadwal jaga pun diatur. Wonten setunggalipun rombongan niku gadah tongkat. Tongkat menika fungsinipun untuk membantu ketika capek menapa sayah tongkat. Kan sami sare para sahabat. Nabi Muhammad nggih sare tidur. Ada satu orang usil, Pak. Usil. Niku mendhet tongkatipun rencange dipun delekke, disembunyikan. Padahal tongkat itu kan fungsinya besar, kan? Nek capek begini, sembunyikan tongkatnya. Pagi bangun, yang punya tongkat, tongkatku, gitu. Panik, terkejut, kaget, Mbah. Berita niku dugi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad marah mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahu, tidak halal seorang muslim membuat saudaranya ketakutan. Urusane nopo? Tongkat didelikke, disembunyikan. Wong apak sih didelikke, bahasane apa? Diumpet, nak. Lah nyambung ge. Tongkate diumpet, nak. Nah, Nabi Muhammad marah. Padahal cuma ngumpet na tongkat, Pak. Nopo malih ngumpet na kunci motor. kunci motore batire tiba tek. Kuncine nyong dia. Lah ning ndi sih mau? Padahal dia yang ngambil. Atau ngumpet-ngumpetna HP, ngumpetna dompet. Masyaallah. Ngumpetna sandal. Sami mawon, Pak. Itu tidak halal bagi seorang muslim. Membuat orang lain takut. Enggak halal. Gitu. Malam-malam pulang rapat dari masjid lewat jalan gelap gulita, mboten wonten lampu, peteng, Pak. Baru jalan gitu, temennya sembunyi. Ngumpet di balik pohon, pasnya wah! Astagfirullahaladzim. Itu kalau dalam hukum Islam haram hukumnya. Nyun sewu. Agak keras ya kalau kayak gini ya. Nggih mboten. Wong niku sabdane Nabi. Kalau bagi kita mungkin biasa, tapi bagi Nabi enggak. Kita bilang alah guyon, cuma dolan main-main lah. Nabi Muhammad tidak guyon urusan seperti itu. Enggak bisa. Itu enggak bisa dijadikan bahan mainan, membuat orang lain takut. Kan membuat orang lain takut. Kan itu. Temannya lagi main dilempar. Ular. Padahal ular karet. Ada enggak ular karet, Pak? Nonton nggih. Ular karet dilemparkan mirip banget ngene ini. Wah, gitu. Masyaallah. Itu dalam agama kita enggak boleh. Kenapa? Itu akan merusak tatanan hidup yang aman, tentram, damai. Enggak boleh. Lah, kalau membuat rasa takut itu saja haram hukumnya, apalagi yang lebih dari itu melakukan aksi teror. Ngancam, menghunuskan senjata, walaupun pisau atau silet, pisau dapur aja kita main. Ayo, main ini guyon, itu nggak boleh, dilarang sama Nabi Muhammad, nggak boleh seperti itu, membuat orang lain takut. Apalagi kalau sampai ngebom, Pak, masya Allah, ngebom, bom Tamrin, bom Bali, bom Kuningan. Bom JW Marriott, bom Polres sana, bom Polsek sini, bom Polda sana, bam bom bam bom bom, menimbulkan rasa takut, korban berjatuhan, penembakan, ya kan? Aksi-aksi teror seperti itu yang dilakukan oleh kaum teroris itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, nggak sesuai. Kan tadi jelas di depan diterangkan, ya kan? Islam itu seperti apa? Gini loh. Salam, saling mengasihi, yang sakit dijenguk, diundang datang, minta saran dikasih saran. Ya kan? Sambung silaturahmi, itu ajaran Islam. Tapi kalau sampai menimbulkan rasa takut, teror, itu hukumnya haram, enggak boleh. Maka Islam itu berlepas diri dari aksi-aksi teror seperti itu. Islam mengharamkan bom bunuh diri, enggak boleh. Islam itu mengharamkan aksi teror dengan penembakan, penusukan, penyerangan dan seterusnya. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Apalagi yang jadi korban itu adalah sebagiannya umat Islam sendiri yang jadi korban. Nabi Muhammad tidak mengajarkan yang seperti itu. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi apa, bekal yang bermanfaat supaya kita memahami dan menyadari bahwa Islam itu adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu ketika hal-hal yang kita sebutkan tadi dari Nabi Muhammad SAW diamalkan, dilaksanakan, insya Allah kehidupan yang aman, sentosa, gemah ripah, loh jinawi itu bisa terlaksana. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Saling memaafkan, saling mengalah, cepat melupakan kesalahan orang, tidak mendendam, saling mendoakan. Masya Allah, luar biasa. Dan itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai amal kebaikan yang memperberat timbangan nanti, dan juga menjadi bekal kita di alam kubur. Allahumma amin. Aqulu qauli hadza, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap mawon nggih. Sampun dalu supaya tidurnya gasik, bangunnya gasik. Nggih, Pak Wahyudin nggih. Supados bangun apa? Tidurnya gasik, bangunnya gasik. Kalau pertanyaan nanti pertemuan yang akan datang aja. Mudah-mudahan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.